إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، تكلمنا عن الاعتكاف. ما هو الاعتكاف لغة؟ لزوم الشيء، حبس النفس فيه، أو نعم مكوث في مكان ما، وهكذا لغة. وصلاحا نعم المقام في المسجد، هارس دي مسجد، من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله. Dari niat seseorang tertentu dengan cara tertentu, artinya ibadah, dengan baca Quran, dengan zikir, zikrullah, dengan salat qiyamul lail, sebagian menyatakan dan dengan puasa. Baik, al-hadis al-thalith ba'da al-mi'atain, kita masuk dalam hadisnya, dalam bab i'tikaf, dalam bab الاعتكاف. وهو حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa beriktikaf. Kana ya'takifu. Kana ya fi'il madhi wa ya'takif fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah untuk menunjukkan sedang dan terus menerus. Sedangkan kana berarti dari dulu. Rasulullah SAW biasa beriktikaf fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah Ta'ala, hingga beliau diwafatkan. Thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istrinya juga beriktikaf sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ay ummahat al-mu'minin, para ummahat al-mu'minin. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallam beriktikaf di setiap bulan Ramadan. Fa idza shalla al-ghadata, ketika beliau sudah salat di siang hari, berarti salat duhur, jaa makanahu alladhi i'takafa fi, beliau mendatangi tempat beliau di mana beliau beriktikaf di situ. Mendatangi tempat di mana biasa beliau beriktikaf di situ. Enggak perlu ada makna yang sulit, alhamdulillah, enggak perlu ada penjelasan yang panjang lebar. Di sini syarahnya hanya 4 baris karena memang sangat dipaham bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf dan dikatakan di bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka maknanya secara ringkas disebutkan di sini hanya 4 baris, karena Nabi SAW ya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadhan. Bahwasanya Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Talaban li laylatil qadar, karena mengharapkan, mencari muafaqah dengan malam Lailatul Qadar. Ba'da an alima annaha fi tilkal ashr, setelah beliau tahu bahwa Lailatul Qadar adalah di 10 hari terakhir. Sebelumnya justru beliau beriktikaf di 10 hari yang tengah, 10 hari kedua. Tetapi setelah tahu, beliau biasa i'tikaf di 10 hari terakhir. Wastamarra ya'takif hunna kullu sana atau kulla sana hatta tawaffahu Allah, dan terus-menerus beliau mengiktikafinya. Karena ada domirnya di sini. Ya'takifhunna ay al-ashr al-awakhir. Yunazzal manzilat al-aqil, didudukan seperti kedudukan berakal, sehingga dikatakan hunna bukan ha. Kullasana, dan biasa dan terus-menerus beliau mengiktikafinya setiap tahunnya. Hatta tawaffahu Allah, hingga Allah wafatkan dia. Thumma i'takafa azwajuhu, setelah itu istri-istrinya juga beriktikaf. Radiyallahu ta'ala anhunna, yang berarti ummahat al-mu'minin. Radiyallahu ta'ala anhunna, semoga Allah meridai mereka semuanya. Min ba'dihi, sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Ilatnya juga sama, alasannya juga sama. Yatlubna ma'talab, mencari apa yang dicari Nabi, mencari ketepatan dengan malam Lailatul Qadar. Wa idza shalla subha dakhala mu'takifahu wa huwa ma yahtajizuhu min al-masjid lil khalwati wa qat'il 'ala'iq 'anil khala'iq. Ketika selesai salat subuh, seperti yang salat ghadah menurut Syekh Abdullah Al-Bassam adalah salat subuh, beliau berangkat fi mu'takafahu ini tempat beriktikaf. Wa huwa ma yahtajizuhu min al-masjid, yaitu apa yang sudah dihijabi, sudah dikasih hijab dari masjid tempat beliau alaihi salatu wassalam. Lil khalwati wa qat'il 'ala'iq min al-khala'iq. Lil khalwat, untuk berkhalwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah pernah dibahas makna khalwah. Artinya tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dan Allah saja. Itu khalwah. Waqat al-ala'iq, dan memutus seluruh keterkaitan. Ala'iq jam'u alaqah. Wal-alaqah keterkaitan. Memutus seluruh keterkaitan dengan makhluk-makhluk. Maka tidak dianjurkan seorang beriktikaf bawa HP Android. Tidak dibenarkan bawa HP jadul sekalipun. Mengapa? Tidak putus hubungan dengan urusan dunia. Orang yang mau pesan dagangan akan telpon. Orang yang nanya ini akan telpon. Semua banyak masalah bisnis akan telpon. Putus. Saya beriktikaf 10 hari ini akan saya isi hanya ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tempatnya. Ini waktunya. Memang manusia selalu antara al-ghulu wa taqsir. Manusia selalu antara ekstrim kanan, ekstrim kiri. Padahal yang paling bijak adalah yang paling tengah, yang disunahkan, yang digariskan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berlebihan tidak bagus. Berkurang-kurangan tidak bagus. Dalam hal ini, dalam masalah khalwat, beberapa kaum sufi, qat'ul alaqah bidunya wabil khala'iq tula hayati, memutus hubungan dengan seluruh urusan dunia seumur hidupnya. Sehingga mereka menyendiri di gua-gua atau menyendiri di gunung-gunung atau di tempat-tempat terpencil. Hanya ibadah-ibadah-ibadah saja. Dan itu yang dikatakan dengan rahbaniyah. Adhi barakallahu fikum. Perkara yang melampaui batas. Ulu. Ifrat. Sebaliknya, ada yang gak pernah menyempatkan waktu untuk khulwat kepada Allah SWT. Ahli dunia. Dan betapa rendahnya ahli dunia. Sampai dikatakan, dunia jifah wa talibuha kilab. Dunia ini bagaikan bangkai. Dan yang mengejar-ngejarnya adalah anjing-anjing yang mengejar bangkai. Ikhwan bin a'azakumullah. Tetapi jangan dipahami berarti tidak boleh mengejar dunia. Tidak menjadi ahlu dunia. Itu maksudnya. Sebab ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala. Dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya kecuali dzikrullah wa mawala. Kecuali dzikrullah dan yang berkait dengannya. Sehingga kalau cari dunia untuk menjalankan kewajiban Allah, mencari ma'isyah untuk bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya karena Allah, untuk dia bisa talabul ilmi karena Allah, dan seterusnya, maka itu berkait dengan zikrullah. Tetapi kalau dunia murni yang tidak ada kaitannya dengan zikrullah, maka itulah yang dikatakan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang seperti itu yang berkait dengan zammud dunya, cercaan terhadap dunia, direndahkan dunia, bahkan Allah katakan dengan mataul ghurur, kenikmatan yang menipu, atau disebut pula oleh Allah Subhanahu wa taala mataun qalilun tsumma ma'wahum jahannam. Itu adalah kesenangan sebentar yang kemudian mereka ahlu dunia itu akan masuk dalam neraka jahannam. Yang kadang juga Allah katakan sebagai fata morgana, seperti mata morgana biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a, seperti fata morgana di padang pasir yang disangka oleh orang yang haus itu air, dikejar-kejar-kejar ternyata sama sekali enggak ada apa-apa. Ternyata yang didapat sama sekali la syai, enggak ada nilainya. Dan Allah selalu ingatkan wal akhiratu khairun laka min al-ula. Akhirat itu lebih baik daripada al-ula. Yani akhirat khairul laka min ad-dunya. Akhirat lebih baik daripada dunia. Wa ma 'indallahi khairun wabqa. Apa di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Maka barakallahu fikum. Apa yang membawa pembahasan kita tadi? Masalah ifrat dengan tafrit. Jangan kebablasan cari dunia melupakan akhirat dan tidak menyempatkan diri untuk khalwat. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan memutus hubungan dengan makhluk, dengan urusan dunia. Tidak perlu seperti sufi selama-lamanya seumur hidupnya. Itu hulu, ekstrim. Tapi beri waktu. Sisakan. Apakah sepertiga malam terakhir atau 10 hari di bulan Ramadan di akhir hari-hari Ramadan i'tikaf, maka saat itulah saatnya disunahkan berkhulwat. Dan tiap harinya adalah ketika sholat. Allahu Akbar, tidak lagi kita berhubungan dengan apapun dari dunia. Yang kita baca hanya qiraatul Quran, zikrullah, doa, memuji Allah, nyanjungnya ila akhirnya. Sampai salam. Itu khulwat-khulwat yang diajarkan. Setiap harinya, setiap saatnya ada salat lima waktu. Setiap malamnya ada sepertiga malam terakhir waktu untuk khulwat. Dan setiap tahunnya ada 10 hari di bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW pernah 20 hari i'tikaf di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Mayukhan minal hadith. Istafadna min hadal hadith fawaid jamma. Minha masyru'iyatul i'tikaf. Kita dapatkan sekian banyak faedah dari hadis ini. Di antaranya disyariatkannya i'tikaf. Cukup begitu saja atau perlu ditambah? Lirrijali wan nisa. Mengapa? Karena disebutkan wa ya'takif ba'dahu. Naam. Atau ta'takif ba'dahu azwajuhu. Sepeninggal beliau, istri-istrinya juga beriktikaf. Berarti disunahkan iktikaf untuk laki-laki maupun perempuan. Wa annahu min sunnatin nabi. Dan bahwasanya itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alati yahrus alaiha. Sunnah Nabi yang Nabi bersungguh-sungguh padanya. Hampir enggak pernah meninggalkan setiap bulan Ramadan. Beliau beriktikaf di 10 hari terakhir. Sampai pada akhirnya Ramadan terakhir beliau beriktikaf 20 hari. Yang kedua, di antara faedatul i'tikaf wa thamaratul i'tikaf hiya an yaqta'a al-mu'takifu 'ala'iqahu 'anid dunya wa ma fiha. Di antara buah dari i'tikaf adalah seorang mu'takif yang beri'tikaf yaqta', memutus hubungan, ala'iq jamu' alaqah, hubungan-hubungan, semua hubungan-hubungannya dengan dunia, wa ma fiha. Kalau para fuqaha, para ulama menyebutkan ini illat dari hikmah dari i'tikaf, maka jangan diselisihi ilatnya. Apa yang menyibukkan kamu dari ibadahmu, jadi tinggal. I'tikaf tetapi menjalankan bisnis dari masjid. Tolong itu dikirim, tolong itu diterima, tolong itu dikirim. Yang sana sudah bersih belum? Yang depan sudah dicuci semua? Kalau sudah selesai kirimkan ya. Ngatur dari masjid. Itu namanya engkau ngantor, bukan i'tikaf. Berarti kantornya pindah ke masjid. Hilang. Ilatnya i'tikaf atau hikmatul i'tikaf hilang. Maka ingat faedah kedua. Apa itu? Bahwa kita dapatkan dari sini i'tikaf hikmahnya adalah memutus hubungan-hubungan dengan dunia dan apa yang berkait dengan dunia. Wa yakhlu bi rabbihi, dan dia hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wayataladzat bimunajatihi, dan bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan munajat, Munajat adalah berdialog dengan suara yang perlahan. Sudah pernah kita sampaikan kemarin. Dialog apa monolog? Nah, kalau engkau tidak yakin Allah menjawab, maka engkau akan berkata itu monolog. Tapi munajat itu dari naja yunaji, mengajak bicara Allah, dan Allah SWT memberikan kepadanya jawaban. Fahadha munajat namanya. Dengan suara yang peran, yang lirih. Kalau keras tidak disebut munajat. Yang kemudian bahasa Indonesia menjadi munajat dengan ta. Wa jam'uhu nafsahu wa khawatirahu wa afkarahu alaihi wa ala ibadatihi. Dan juga hikmahnya dari i'tikaf adalah di samping hanya ingin bersendirian dengan Allah saja dalam bermunajat dengan Allah dan mengumpulkan jiwanya, artinya memusatkan pikirannya hanya kepada Allah dan hanya beribadah menghambakan diri kepada Allah. Itu hikmahnya i'tikaf. Maka jangan sibukkan dengan yang lain. Qiyasan ala salah. Sebagaimana juga salat. Apa kata Nabi? Inna fi salati la syughlun. Sesungguhnya dalam salat ada kesibukan. Maka jangan sibukkan dirimu dengan yang lain. Jangan sibuk ngurusin pulpen dia. Jangan sibuk ngurusin Imam Mahmud. Benarkan lagi, dinaikkan lagi, turunkan lagi, dikirikan lagi, dipanjangkan lagi, diperbaiki lagi. Jangan sibuk dengan yang lain. Khusyuk hanya beribadah pada Allah saja, tidak disibukkan dengan yang lain. Begitu juga i'tikaf. Yang ketiga, anna i'tikafahu anna i'tikafan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istaqarra akhiran ala al-ashril awakhir. Bahwa i'tikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menetap hanya pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa disebutnya dengan kalimat akhirnya? Akhiran. Karena awalnya beliau di tengah. 10 hari yang tengah. 10 hari kedua. Tetapi kemudian. Istaqarra akhiran. Alal ashril awakhir min Ramadan. Akhirnya beliau tetap di 10 terakhir di setiap bulan Ramadan. Lima yurja fihinna min laylatil qadr. Karena apa yang diharapkan di 10 hari terakhir tadi. Dari malam Lailatul Qadar. Yang keempat, istafadna aydan min hadzal hadis anna al-i'tikaf sunnatun mustamirratun lam tunsakh id'ataka fa azwajuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'dahu. Bahwa i'tikaf adalah sunnah yang berlanjut terus-menerus. Lam tunsakh, tidak dimansuhkan. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari kalimat thumma i'takafa azwajuhu, kemudian istri-istrinya i'tikaf sepeninggal Rasulullah SAW. Berarti mansukh atau tidak mansukh? Tidak mansukh. Kalau ada yang berkata bahwa i'tikaf sudah tidak disyariatkan lagi, itu sudah mansukh, dijawab setelah Nabi wafat istrinya masih beri'tikaf. Artinya mereka paham Nabi sampai wafat beriktikaf dan istrinya melanjutkan, menunjukkan bahwasanya iktikaf adalah sunnah mustamirrah, sunnah yang terus menerus, lam tunsakh, tidak dimansuhkan. Idza'taqafa azwajuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da, karena istri-istrinya juga beriktikaf ba'dahu, sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Yang kelima, anna waqta dukhulil mu'takif, dukhulil mu'takif makana i'tikafihi. Anna waqta dukhulil mu'takif makana i'tikafihi. Itu secara ringkas. Anna waqta dukhulil mu'takif al-mu'takaf. Ya. Mu'takif, orangnya mu'takaf, tempatnya. Masuknya al-mu'takif ke mu'takaf yakunu ba'da salatis subhi, itu adalah ba'da salatis subhi. Wa hadha qawlun barakallahu fikum. Qawlun akhar ba'da al-asr. Wallahu ta'ala a'lam. Yang keenam, karena salat al-ghadah disebutkan maknanya adalah salat al-fajr atau salat al-subah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang keenam, annahu la ba'sa min an yahtajiz al-mu'takif ma yakhlu bihi idza lam yadhiq 'ala al-musallin, idza lam yudayyiq 'ala al-musallin. Yang keenam, juga kita dapatkan faedah bolehnya memisahkan diri dari orang lain dengan diberi hijab-hijab, kelambu atau kemah dan sejenisnya. Ma yakhlu bihi, tempat dia bersendirian di situ. Sebab mau i'tikaf tapi bersama-sama orang lain banyak hanya ngobrol. Hanya bukan i'tikaf. Padahal intinya i'tikaf adalah qat'ul 'alaqah. Tetapi kalau bersama-sama orang banyak dan kemudian ngobrol apalagi sampai ngakak-ngakak, hilang juga makna al-i'tikaf. Sehingga boleh untuk menghijabi dirinya dari orang lain dengan sesuatu, dengan hijab-hijab atau dengan kemah dan sejenisnya. Idza lam yudayyiq 'ala al-musallin, kalau tidak membuat sempit orang-orang yang salat. Kalau membuat orang yang salat jadi keganggu, sempit, ya jangan. Berarti syaratnya ma lam yudayyiq, selama tidak membuat sesak. Kemahnya besar di tengah masjid, ya, ganggu. Tetapi kalau hanya dibikin kotak-kotak saja seukuran tidur dia, ukuran sejadahnya dia, tempat ibadahnya dia dan tidurnya dia, cukup. Maka itu bagus, tidak mengapa. Itu pun ketika salat Jumat harus disingkapkan supaya bisa dipakai oleh orang lain. Lima akhraj asy-syaikhan an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an ya'takifa amara bi darbi khaba'ihi fa duriba. Karena apa yang dikeluarkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin beriktikaf beliau memerintahkan untuk dipasangkan kemahnya. Fadhuriba, maka dipasanglah. Baik. Yang ketujuh. Yughad min ma'na al-i'tikaf. Istafadna aidan min hadha al-hadithi. Yughad min ma'na al-i'tikaf. Kita ambil dari makna i'tikaf itu sendiri. Wa min maqsadihi, dan dari tujuan i'tikaf itu sendiri. Annal mu'takif yajtanibul jima' wa dawa'ihi. Maka seorang yang beri'tikaf menjauhi jima' dan tarikan-tarikannya atau muqaddimah-muqaddimahnya. Baik, mungkin kalau jima' di masjid tidak memungkinkan, mukadimahnya pun tidak boleh. Mengapa? Sudah disebutkan tadi dari hikmah i'tikaf, tujuan i'tikaf tidak sesuai kalau kemudian dia masih berhubungan dengan istrinya dalam artian hubungan badan. Jima' misalnya dipanggil ke kemahnya, la yajuz. Atau sesuatu yang berkait dengannya. Misalnya tiba-tiba istrinya datang ke pintu masjid, assalamualaikum, mengantarkan makanan untuk suaminya yang i'tikaf. Kemudian suaminya duduk di teras berdoa dengan istrinya. Bukan hanya memberikan, tetapi ngobrol. pegang-pegangan tangan dan seterusnya. Ya. Obrolnya berbicara tentang sesuatu yang menjurus, itu juga yukhalif, menyelisihi maqsad al-i'tikaf. Sehingga sudah selesai. Terima kasih, jazakillah khairan, tinggal. Barakallahu fikum. Enggak perlu pakai pacaran syar'i. Ya, karena pacaran syar'i itu suami istri begitu. Kalau yang bukan suami istri kan haram. Ya. Sesungguhnya pacaran syar'i boleh, tapi di tempatnya yang aman, di rumahnya sendiri, di teras belakang, ya, silakan urusan kalian itu. Hada umur dunyakum. Tetapi ketika i'tikaf, sudah kita bahas berkali-kali, min maqsadihi qat'ul 'alaqah bidunya wa ma fiha. Bukankah itu termasuk dunia? Apa kata Allah Ta'ala? Zuyina linnasi hubbu syahwat. Disebut nomor satu dari dunia kalian. Memang Allah takdirkan, Allah jadikan, Allah tentukan seorang manusia itu punya syahwat. Minan nisa wal banin wal qanatir al muqantari minat dhabi wal fiddah wal anami wal harth. Tapi semua itu Allah katakan mata'ul hayatid dunya. Itu semua kesenangan hidup dunia. Sedangkan i'tikaf adalah ingin berkonsentrasi, memfokuskan diri dalam ibadah, memutus hubungan dengan dunia. Maka kata beliau, otomatis dari sini, yajtanibul jima' wa dawa'ihi. Wal khuruji min mu'takafihi li ghairi hajah. Juga yang kedua, tidak boleh keluar dari mu'takafnya, dari tempat i'tikafnya tanpa hajat. Mu'takaf di sini masjid, bukan kemahnya. Kalau kamu bikin kemah, nah, kemahnya kayak begini aja. Kotak kayak kuburan, 1x2 meter saja. Supaya enggak yudayik. Maka bukan berarti mu'takaf adalah ini. Yang maknanya tidak boleh keluar dari sini. Karena mu'takaf lughatan adalah tempat i'tikaf. Begitu. Sebagian besar ulama, bahkan hampir seluruhnya, menyatakan yang dimaksud tidak boleh keluar masjid. Barakallahu fikum. Lighairi hajah. Kalau tanpa hajat. Kecuali kalau ada hajat. Ya, ini ke kamar mandi dan sejenisnya. Baik, yang ketiga, yang tidak boleh bagi seorang i'tikaf, dari mana diambilnya kalau ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh? Dari maqsadil i'tikaf, dari tujuan i'tikaf, dari hikmah i'tikaf. Dari illat kenapa dia harus i'tikaf. Alasannya apa? Nah, dari situ tentunya akan rusak kalau ada jima, ada dawa'il jima dan sebagainya. Demikian pula ketika keluar dengan seenaknya tanpa ada hajah. Wajtanib a'mal ad-dunya, dan tinggalkan pula, jauhi pula kerjaan-kerjaan dunia. Masya Allah, dia di dalam kemahnya terus enggak keluar-keluar, dikira lagi ibadah. Ternyata lagi nyulam. Sulamannya dijual, ya. Nah, barakallahu fikum. Itu kerjaan namanya. Atau lagi bikin sesuatu untuk dijual di dalam. Fahadha yukhalif maqsad al-i'tikaf. Sehingga yang ketiga yang harus dijauhi, yajtanibu amal ad-dunya wal mu'awadat, dan juga mu'awadat. Apa mu'awadat? Jual beli. Artinya tukar-menukar. Dah saya beli itunya aja. Oh, saya enggak bawa duit, oh, itikaf kok. Ya sudah, kalau saya beli dengan barang. Artinya barter ini sama itu sama ini dan sebagainya. Atau sana'i' membuat kerajinan-kerajinan tangan. Karena ini juga sama. Yukhalif maqsad dari itikaf. Menyelisihi tujuan itikaf. Wa nahwaha, dan yang sejenisnya. Wa an yuqilla min mukhalatatin nas, dan untuk mempersedikit bergaul dengan manusia. Mengapa? Kalimatnya bukan jauhi. Kalau yang tadi kan jauhi, jauhi, jauhi. Tapi giliran mukhalatatun nas yuqil. Bukan jauhi tapi kurangi. Persedikitlah mukhalatatun nas, bercampurnya dengan manusia. Li ghairi ijtima'in fi dzikrin aw qur'anin. Selain berkumpul untuk dikir atau berkumpul untuk baca Quran, berkumpul untuk ngaji, untuk mempelajari ilmu, silakan. Tetapi untuk selain itu persedikitlah, karena tidak mungkin dijauhi sama sekali. Pasti akan ada mukhalatatun nas. Ya Pak ya? Ya pasti. Contoh, lah kalau makan pasti kan ada yang ini siapa yang belum dan sebagainya. Oh ya saya belum. Ya pasti ada hubungan dengan manusia. Apakah dari pengurus pondok yang membagikan makanan dan kamu berbicara ini berbicara itu, atau diantarkan oleh keluargamu, anak-anak kamu, pasti juga berhubungan. Gimana, apakah sudah di ini, sudah dibikin, besok bawakan ini ya, besok bawakan orek-orek tempe ya. Ya pasti akan ada itu. Tetapi mada qallil qallil mukhalatatun nas li ghairi ijtima'in lidzikrillah. Persedikitlah mukhalatah manusia, sekedarnya saja selesai. Jangan terus ngobrol sana kemari. Asalnya ngobrol agama tapi berakhir dengan ngobrol dunia. Li anna hadhihi al-asya'a wa ashbahaha munafiyatun lil-i'tikaf. Karena yang demikian dan yang sejenisnya, yang semirip dengannya, bertentangan dengan tujuan i'tikaf. Munafiyatun lil-i'tikaf. Thaminah, al-thaminah, ayat al-fa'idah, al-thaminah. Qala anna syartal i'tikafi an yakuna fi masjidin tuqamu fihi al-jama'ah. Bahwa syarat i'tikaf adalah di masjid jami'. Di masjid jami'. Atau musalla jami'. Naam. Jami' artinya diadakan salat Jumat. Jami' artinya diadakan salat Jumat. Kalau di Indonesia memang istilahnya, kalau yang ada Jumatnya masjid, kalau yang gak ada Jumatnya musalla. Padahal musalla sama masjid sama saja. Bahkan musalla kadang-kadang bermakna lapangan untuk salat Id. Musalla al-Id. Baik. Idan min syaratihi, yaqul ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, di antara syarat i'tikaf adalah di masjid yang ditegakkan padanya salatul Jumat. Lima ada. Mengapa? Agar engkau tidak harus keluar ke masjid lain untuk mengadakan salat Jumat. Akhirnya keluar dari i'tikafnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian i'tikaf di masjid-masjid dengan alif dan lam. Masjid yang ma'ruf yang diadakan padanya salat Jumat. Kalau aula sekolahan yang biasa dipakai salat Jumat, enggak bisa karena bukan masjid. Atau musalla memang diwakafkan tapi enggak ada salat Jumat, juga enggak boleh. Tetapi harus di masjid. Li'alla yufdi i'tikafuhu ila tarkil jama'ah. Agar jangan sampai i'tikafnya membawa dia tidak sholat jama'ah. Apalagi i'tikafnya di, apa istilahnya, kalau di rumah bikin tempat khusus untuk sholat namanya apa? Mihrab. Kadang-kadang ada beberapa rumah seseorang membangun tempat untuk ibadah, untuk sholat. Bolehkah i'tikaf itu? Tidak boleh. Mengapa? Karena dia berarti tidak sholat jamaah ke masjid. Nanti sholat Jumatnya bagaimana lebih-lebih lagi? Baik, kalau gitu di masjid. Tapi masjidnya kecil. Enggak ada sholat jamaah. Ya sama saja. Atau di masjid tapi enggak ada sholat Jumat. Maka dia harus keluar sholat Jumat. Paling sedikit 2 kali. Dia keluar untuk sholat Jumat. Ketemu di jalan dengan si Fulan. Oh, mana utang saya belum dibayar? Ketemu dengan si Alan. Anu barang sudah dikirim belum? Ketemu lagi dengan si... apa lagi? Fulan, Alan, Abdullah dan Amr biasanya. Yang paling banyak. Ketemu Abdullah, ketemu Amr, semua bicara dunia. Akhirnya buyar i'tikafnya. Barakallahu fikum. Kembali ke masjid lagi untuk i'tikaf. Kepalanya sudah bercabang 3. Utang belum dibayar. Barang belum dikirim. Yang kemarin saya simpan ternyata rusak semua. Tidak fokus lagi ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha. Mulakhasan. Au ila tikraril khuruji ilaiha katiran. Imma akhirnya enggak salat jamaah ke masjid. Kalau itikafnya di musala rumah sendiri. Atau jadi keluar terus akhirnya. Barakallahu fikum.